Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan, kita jelaskan apa yang disebutkan oleh para ulama terkait keimanan seorang hamba terhadap as-sirat, yang mana dijelaskan oleh para ulama bahwasannya as-sirat ini adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka, yang mana di jembatan tersebut terdapat pengait-pengait, yang mana pengait tersebut akan mengait siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia dikait dan dijatuhkan ke dalam neraka, dan dia pun akan membiarkan siapa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan mereka lewat di atas as-sirat. Nah, dan di antara mereka ada yang melewati sirat dengan secepat kedipan mata. Ada pula yang secepat kilat, yang secepat angin. Nah, ada yang secepat dengan tunggangan hewan, tunggangan kuda yang sangat cepat. Terus ada juga yang berjalan, berlari, yang bahkan ada yang sampai berjalan menggunakan pantatnya, ngisor. Nah, dalam bahasa Jawanya ngisor. Akan tapi tetap sampai di tempat tujuan melewati as-sirat yang mana dibentangkan di atas punggung mereka. Setelah mereka melewati as-sirat, nah, maka mereka akan berdiri di atas kontoroh. Dan kontoroh inilah yang di, nah, perselisihkan para ulama apakah dia itu termasuk bagian as-sirat ataukah kontoroh merupakan jembatan as-sirat. Al-Muhim, bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang penting kita adalah untuk mengimani bahwasannya kita semua, nah, umat manusia akan melewati as-sirat, dan bagi siapa yang mampu untuk melewati as-sirat maka mereka akan berdiri di kontoroh tersebut menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sampai dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Bahar. Oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, wal imanu bil anbiya wal mursalin. Beriman kepada al anbiya. 6. Wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat. Wajib bagi setiap muslim. 6. Setiap mukmin untuk mereka beriman kepada para nabi dan rasul. Demikian pula beriman kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah kebaikan bukanlah suatu kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi albir, kebaikan itu yaitu siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, dan beriman kepada para malaikat. Wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya bagi seorang muslim untuk beriman tentang para nabi dan rasul. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan itu yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Itulah keenam kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para nabi dan rasul, demikian pula malaikat, kitab-kitab dan hari akhir. Di dalam ayat yang lain, nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berfirman di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-285, berfirman amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa kutubihi wa rusulihi la nufadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bima uzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, min rabbih, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, mereka semua, kullun, semuanya, amana billahi, mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidaklah membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya dari rasul-rasul Allah azza wa jal. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan taat. Naam. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami wahai Rabb kami, dan kepada-Mu lah tempat kami kembali. Nah, iman kepada para malaikat Allah azza wa jal. Dan bahkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memerintahkan, nah, kepada orang-orang yang beriman untuk mereka beriman Allah dan para malaikatnya, demikian pula para rasulnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan berimanlah kalian kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, dan demikian pula hendaknya kalian beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya kepada para rasul yang terdahulu. Nah, Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yakfur billah, dan barang siapa yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikati, dan barang siapa yang ingkar kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari, tidak mau beriman, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada malaikatnya, wa kutubi, dan tidak mau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, wal yaumil akhir, tidak mau beriman kepada rasul-rasulnya, dan tidak mau pula beriman kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul, kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, pada hari akhir, mereka ini sungguh orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalil yang lain yang menunjukkan tentang keimanan kepada para malaikat, demikian pula iman kepada para nabi dan rasul, hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi ataru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu julusun, julus, suatu ketika tatkala kami sedang duduk-duduk, ingda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, data yaum, suatu hari, suatu ketika, nah, para sahabat bersama Umar bin Khattab sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ittala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu sawadi, syadidu bayadi thiyab, yang mana laki-laki ini bajunya sangat putih, bersih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya itu hitam, bersih. Nah, la yura alaihi atharu safarin, tidak ada tanda-tanda orang ini, nah, adalah orang yang sedang safar dalam perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, sementara di sisi nah, lain tidak ada seorang pun dari kami yang mengenali laki-laki ini. Dahulu kalau orang safar tentunya ya kita bisa tahu sendiri, berjalan di padang pasir, nah, yang sangat jauh, tentu pakaiannya akan kotor, lusuh, badannya pun tentu akan kotor. Nah, beda dengan sekarang, safar naik pesawat bersih, tetap harum, nah, pakaiannya nggak kotor, nggak berkeringat. Kalau dulu safar itu kotor, jalan kaki atau naik kuda atau unta misalkan, akan tetapi berjalan di terik. Nah, di panas matahari di padang pasir. Ini tapi tidak ada tanda-tanda orang ini adalah orang dari tempat yang jauh. Kalau jauh dari tempat yang jauh, yang safar tentunya akan kotor. Ini bajunya putih, bersih. Rambutnya hitam, bersih, bagus, rapi. Nah, tapi di sisi lain kok kami gak kenal orang ini. Kalau dia bukan musafir, berarti dia orang sini. Kalau dia orang sini kok kita gak kenal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada satu sahabat pun yang mengenali orang ini. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai orang ini pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa asnada rubataihi ila rubataihi. Kemudian orang ini pun menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia pun meletakkan tangannya di atas pahanya. Waqala, dan dia pun mengatakan, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Orang ini mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Apa itu Islam? Nah, kemudian dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, Islam adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimash shalah, dan kamu mendirikan salat, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah apabila kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka orang ini pun setelah bertanya jadi jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjawab, sadaqta, kamu telah benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami heran, dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Nah, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Qala, kemudian orang ini pun berkata lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman kalau begitu. Nah, ini yang menjadi syahid kita di dalam permasalahan ini tentang al-iman, wajibnya keimanan kepada malaikat, kepada para malaikat, dan kepada para nabi dan rasul. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, yakni kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, dan juga kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan kepada para rasulnya. Inilah iman. Wajib bagi kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Dan wajib kamu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam, wajib kamu beriman kepada hari akhir, demikian pula beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Qala shadaqta. Orang ini pun kembali mengatakan kamu sungguh telah benar. Nah, fahbirni anil ihsan. Kemudian dia pun bertanya, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan yakni kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah atau seakan-akan engkau melihat Allah azza wajal, dan apabila engkau tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, ini adalah ihsan. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian orang ini pun bertanya, "Fa akhbirni anis sa'ah." Kemudian kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qala maral mas'ulu anna bi a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, kapan pastinya terjadinya hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka orang ini pun mengatakan, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kalau kapan terjadinya hari kiamat pastinya tidak ada yang tahu, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Qala antalijal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu seorang budak yang melahirkan tuannya. Dan engkau akan melihat seorang yang kerjaannya sebagai seorang penggembala yang enam tidak beralaskan kaki. Nah, pakaiannya juga enggak ada. Nah, orang miskin enggak pakai baju, enggak pakai sendal, bertelanjang kaki, telanjang badan. Kerjanya cuma penggembala. Penggembala kambing. Akan tetapi dia itu berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan yang mewah, padahal ya, orang miskin, orang yang kerjanya hanya penggembala kambing, tidak memakai baju, tidak memakai alas kaki, tapi dalam hal membangun, nah, berlomba-lomba mendirikan, meninggikan bangunan. Ini tanda-tanda di antara tanda hari kiamat. Nah, kemudian setelah orang ini bertanya dan seluruh pertanyaannya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun pergi itu mangkolako, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Fala bisna malian. Kemudian kami pun berlalu beberapa waktu. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata setelah beberapa saat, beberapa waktu berlalu, ya Umaru, atah bimani sa'il. Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tentang permasalahan agama tadi, tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat? Tahukah kamu siapa dia? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pun menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini adalah adab yang jadinya diterapkan oleh setiap orang pada diri-diri mereka. Ketika ditanya, gak tahu, gak usah jawab. Apa yang dia tidak ketahui, yang tidak dia miliki ilmunya. Kalau ditanya tentang suatu permasalahan, gak tahu, ya cukup dia mengatakan, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahuinya. Jangan kita tidak setahu suatu permasalahan, kita ditanya tapi kita menjawab seolah-olah kita itu orang yang paling paham, yang paling mengerti dan paling tahu tentang permasalahan tersebut. Padahal ketika kita mengatakan Allahu a'lam, ini akan lebih baik bagi dia dan bagi orang yang bertanya. Nah, akan lebih selamat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika ditanya oleh Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, karena dia memang tidak tahu siapa orang ini. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengatakan, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Nah, yang mana malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ini hadis yang bisa dijadikan dalil. Nah, wajibnya seorang beriman kepada para nabi dan rasul, demikian pula kepada para malaikat. Dan tentunya masih ada dalil-dalil yang lain. Nah, di dalam permasalahan ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya pembahasan ini. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.